الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala ar-rabi'u man i'taqada anna hadiya ghairi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadiyihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم التواغيت حكم التواغيت على حكمه فهو كافر. Pembatal yang keempat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, man i'taqada, barang siapa yang meyakini, barang siapa yang meyakini anna hadiyah, bahwa petunjuk ghairi rasuli, petunjuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akmalu min hadihi, ternyata lebih sempurna daripada petunjuknya Nabi. Au anna hukma ghairihi, atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Nabi itu ahsanu min hukmihi, lebih baik daripada hukum Nabi. Kalladhi yufaddilu hukma tawagiti, seperti orang-orang yang mendahulukan, lebih mengutamakan hukum tawgut selain hukum Allah, ala hukmihi, dibandingkan dengan hukum Rasul, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Ini poinnya di sini siapa? Meyakini petunjuk selain Rasul lebih sempurna daripada petunjuk Rasul. Ini yang pertama. Atau meyakini hukum selain Rasul lebih baik daripada hukum Rasul. Yang kedua. Yang ketiga, dia lebih mengutamakan hukum tagut dibandingkan dengan hukum Rasul. Ini tiga poin di sini. Dalam pembatal Islam keempat ini ada tiga poin. Yaitu yang meyakini petunjuk selain Rasul lebih baik, lebih sempurna daripada petunjuk Rasul. Kedua, meyakini hukum selain Rasul lebih utama, lebih baik daripada hukum Rasul. Yang ketiga, dia mengutamakan, lebih mendahulukan hukum tagut dibandingkan hukum Rasul, maka dia kafir. Saya dipahami sini? Nah, kita baca syarahnya. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, sabit. Manik takoda ghairi mudah penilai sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadhi au anna hukma ghairi ahsanu min hukmihi ila hadha yashtamilu ala mas'alatayn mas'alatul ula manik takoda anna hadhi ghairi ghairi rasulillah sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadhi وحدي رسولي صلى الله عليه وسلم دينه وطريقته التي يسير عليها في دعوته إلى الله وفي تعليمه وفي أخلاقه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس حديا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الناس حديا من حيث معاملته مع الناس ومع المدعوين فكان حديه مع الناس أنه يعاملهم بأحسن المعاملة ويدعوهم بأحسن طريقة. حسبك شكرا. أنا الشيخ صالح الفوزان بسني من جاسكا. Qala rahimullah ar-rabi' min nawakidil islam, yang keempat dari pembatal keislaman, man i'taqada anna ghaira anna hadiya ghairi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Rasul lebih utama, lebih sempurna daripada petunjuk Rasul, au anna hukma ghairi, atau dia meyakini hukum selain Rasul lebih baik daripada hukum Rasul dan seterusnya, maka kata Syekh, hadza yastamilu ala mas'alatain. Maka pembatal Islam yang keempat ini mencakup dua permasalahan. Ayat yang pertama, al-mas'alatul ula, yang pertama, man i'taqada anna hadiya ghairi rasul. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Rasul akmalu min hadi, lebih sempurna dibandingkan dengan ya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, hadiyur rasuli dinuhu. Maka petunjuk Rasul adalah agamanya. Wa tariqatuhu, jalan beliau, allati yasiru alaiha, yang beliau berjalan di atas tariqah tersebut, di atas jalan tersebut, fi dakwatihi, dalam dakwah beliau, ilallahi, dalam dakwah beliau mengajak manusia kepada Allah, wa fi ta'limihi, dan dalam pengajaran beliau, wa fi akhlaqihi, maupun akhlak beliau. Fa inna rasulah sallallahu alaihi wasallam huwa akmalun nasi hadiyan. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling perfect petunjuknya. Kama qala ar-Rasul SAW, inna khairul kalami kalamullah. Ini sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Bahwa akmalun nasi hadiyat, maka beliaulah yang manusia terbaik petunjuknya dalam memberikan petunjuk. Min haitsu mu'amalatuhu, dari sisi apa? Mu'amalah beliau, interaksi beliau ma'an nas, dengan masyarakat, dengan kaum muslimin, dengan manusia, ma'al mad'uin, dan dengan orang yang beliau dakwahi. Fakana hadiyuhu ma'an nasi ahsanu annahu yu'amiluhum bi ahsani al-mu'amalati. Maka petunjuk beliau, fakana hadiyuhu ma'an nas, ya, petunjuk beliau yang beliau bersama, ketika petunjuk beliau, kalau kita berhubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat, petunjuk Nabi yang berhubungan dengan masyarakat, dengan kaum muslimin, dengan manusia, annahu yu'amiruhum bi ahsanil mu'amalah, beliau ya bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan sebaik-baiknya muamalah, dengan sebaik-baiknya interaksi. Nah, terus berikutnya dibaca Repi. Disiramkan. Boleh juga subba alaih, boleh subba alaih. Subba alaih terus. Subba alaihi thumma da'ahu wa qala lahu innal masajida lam tubna bidhalika wa innama wa innama bunyat li dhikrillah azza wa jalla. Wa wayu dhalika min al-waqi'i allati yata'amalu fiha sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam linnasi bi ahsani tariqatin wa akmali hadiyin. Hadiyin. Hadiyin. Nah. Berikutnya dari mana tadi lagi baca? Wayad'uhum bi ahsani tariqatin. Dan beliau mendakwahkan mereka dengan cara yang paling baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang paling tinggi, keluhuran yang paling tinggi, keluhuran akhlak yang paling besar, akhlak yang paling luhur. Fa bima rahmatin fa minallah, maka dengan rahmat Allah lintalahum, engkau dapat berlaku lin, lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau keras, ya, kaku terhadap mereka, maka mereka akan menyingkir dari dirimu. Fa'fu anhum, berikanlah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah, mintalah pendapat mereka dalam berbagai hal. Fahada khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, inilah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana yu'allimun nasa bi ahsani tariqatin, beliau mengajarkan manusia dengan tariqah yang paling baik. Maka na sallallahu alaihi wasallam yasta'milu al-ghalzata awil ghadaba fi ta'lim. Beliau tidak pernah menggunakan metode kekerasan atau marah yang sampai murka dalam pengajaran. Kama fi kisatil ladzi dakhala wa bala fil masjid. Sebagaimana dalam kisah seseorang yang masuk dan ngencing di dalam masjid, fa amarahum ayat tukuhu, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar membiarkannya, mendiamkannya, yaitu agar meninggalkannya, biarin. Para sahabat marah, tapi kata Nabi biarin, hatta yugmila baulahu, sampai ia orang tadi menyempurnakan kencingnya. Summa amara bidanu, kemudian Nabi memerintahkan agar diambil seember min ma'in dari air, fasubari, kemudian disiramkan ke tempat yang di mana orang Arab Badui tadi kencing, karena masjid waktu itu dari tanah. Summa da'ahu, kemudian Nabi memanggil orang tersebut, waqalalah, dan beliau bersabda kepada orang yang kencing tadi, innal masjida lam tubna lidzalik, masjid ini tidak dibangun untuk kayak gitu kencing. Innamal buniyat lidzikrillah, masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah. Ukhiru dzalika minal waqa'i, dan yang lainnya dari berbagai peristiwa, allati yata'amalu fiha sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi linnas, yang beliau sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan akhlak beliau tadi dalam pengajaran, mengajarkan manusia, mengajarkan kaum muslimin, bi ahsani tariqatin wa akmali hadiyin, dengan tariqah yang paling baik, dengan petunjuk yang paling baik sallallahu alaihi wasallam. Ini prolog dari Syekh Shalal Fauzan, supaya kita tahu siapa ini Rasul, sebelum nanti masuk kepada poin wajibnya berhukum dengan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus berikutnya dibaca Fauzi. Wa min dzalika aidan ma kana yahtamilu. Itu ada huruf ta-nya itu. Maka na yatahammulu. Tahammala apa? Pemudorinya. Yatahammalu. Maka na yatahammalu man adan nasa. Min. Min adan nasi. Wala yadzabu ida asya'a. Itu dari wazan asa'a yusi'u. Nah, ini muga yusi'u ida usi'a. Dari wazan asa'a yusi'u, ida usi'a, itu dibacanya begitu. Terus ida usi'a fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa kana yahlumu alal musi'i amma ida intahakat. Intahaka yantahiku, apa artinya? Melanggar. Masa Nabi melanggar? Itu ada tatanis. Mana rofaknya? Maharim, bukan fa'il, tapi na'ibul fa'il. Gimana baca-bacanya? Idan tuhikat. Amma idan tuhikat maharimullahi fa innahu yaghdhabu lillahi. Fa innahu ma kana yaghdhabu li nafsihi wa inna ma kana yaghdhabu lillahi wa hadha syai'un thabitun anhu fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika lima ja'ahu rajulun lamma yataqadahu dinan fa aldainan dainan dainan fa aldizu ala fa aldizu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil qawli fa hamma sahabatu bihi fa qala sallallahu alaihi wasallam da'wahu fil amr itu da'uhu da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Apa irabnya maqalan? Apa irabnya? Isim inna muakhar. Terus thumma amara sallallahu alaihi wasallam an yuqta khairan mimma lahu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'ahu ziyadatan wa qala khairukum ahsanukum qada'an. Nah, hasbun. Ya, min dalik aidan, di antara hal ini juga ma kana yatahammalu min adan nas. Beliau umatnya itu mana Nabi ya? Beliau tidak pernah merasa terbebani dengan gangguannya yang dilemparkan oleh manusia. Enggak pernah terganggu dengan gangguan manusia. Ya, wala yaghdabu, beliau enggak pernah marah. Idza usi'a. Apabila orang-orang beliau diperlakukan buruk. Ya, apabila beliau diperlakukan buruk. Itu dari wazan apa? Asa'a yusi'u. Apabila beliau diperlakukan buruk fi haqqihi, dalam hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana yahlumu 'alal musii. Beliau bersikap hilm, bersikap santun kepada orang yang berbuat buruk kepada beliau. Amma idan tuhikat, adapun apabila idan tuhikat maharimullah, maharimullahi, apabila hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu untuk hikat dilanggar, ya, fa innahu yaghdabu lillahi, maka beliau marahnya karena Allah. Fa innahu ma kana yaghdabu li nafsihi wa inna ma kana yaghdabu lillah. Beliau enggak pernah marah karena beliau sendiri. Beliau marah karena Allah. Hadza syai'un tsabitun anhu fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang memang terdapat dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi qiraahnya itu ya. Lihat kalau antum lihat maknanya ya. Lihat maknanya, bacanya itu lihat makna. Jadi ya, lihat identifikasi dulu. Kemudian ini kira-kira apa irobnya, ini maksudnya apa? Nah, baru baca begitu. Nah, kalau sudah terbiasa ya, itu cepat. Kayak tadi tuh, wala yaghdabu idza usi'a, itu akan cepat. Karena enggak mungkin dibaca asi'u. Karena itu dari wazan asa'a yusi'u. Ya, idza tuhikat. Nah, ini kan juga lihat, ini fi'il, ada ta'nis, berarti mu'annas nih fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Maharimullah. Masa keharaman Allah melanggar. Oh, ini berarti ya, sebagai naibul fa'il. Berarti untuhikat, hal-hal yang diharamkan Allah dilanggar. Nah, begitu. Ya. Udah lumayan bagus bacanya Fauzi. Walakadzalika lamma ja'ahu rajulun. Demikian pula tatkala seorang pria datang kepada beliau, yataqadahu menagih dainan, menagih hutang. Fa aghladha itu khatabahu, ya, ini berbicara dengan orang yang diajak bicara, tetapi dengan ini, dengan kasar, ya, biunuf, dengan kasar. Nah, fa aghladha ala nabi, dia berbicara kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qaul, fa hamma sahabat, maka sahabat pun marah. Faqala da'uhu, maka Nabi bersabda, da'uhu, biarin dia. Nah, ini dari wazan apa? Wada ya da'u. Da' fi'il amarnya da'. Ya, karena fa'ilnya waw jamaah, da'uhu, haknya itu maf'ulun bih. Nah, da'uhu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haq maqalan. Karena orang yang punya hak itu punya hak untuk maqalan, untuk menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ya, dia punya hak untuk mengucapkan. Sahibul haq maqalan. Itu maknanya. Ngerti enggak sini? Suma amara anam sallallahu alaihi wasallam bi ayyuta khairan. Kemudian beliau memerintahkan ya agar orang tadi diberikan khairan. Nah, khairan maf'ul bih. Ya, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ya, yang berasal dari maf'ul bih pertama. Karena atau yu'ti ya memaf'ulkan dua maf'ul. Yang lebih baik. Ya. Mimma lahu 'ala nabi sallallahu ya, terhadap lebih daripada yang dia berikan, dia pinjamkan kepada Nabi SAW. Fa'atahu ziyadatan. Maka Nabi SAW memberikan orang tersebut tambahan. Waqal, dan beliau bersabda, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang paling baik ketika membayar hutang. Jangan yang afwan akhi. Taib. Berikutnya kata di kahadihu. Ini ya. Coba dibaca Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzalika hadihu sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'a ahli baitihi kana sallallahu alaihi wasallam yata'amalu. Ta'amala yata'amalu. Yata'amalu ma'a ahli baitihi khairul khairal mu'amalah. Khairal mu'amalati wa yaqulu. Ini apa i'rabnya khaira di sini? Hah. Mas Panji, apa i'rabnya? Hah? Maf'ul bi la apa? Hah? Hal, kalau hal syaratnya memangnya boleh ma'rifah nakira apa? Hah? Khobar kana mana? Kana yata'amalu la. Khobarnya jumlah yata'amalu. Apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada yang li ta'kid amilihi. Ada yang li bayan adadihi. Ada yang li li bayan nau'ihi. Bayan nau' amilnya. Makanya di murojaah pelajaran nahunya ajrumiyah, yang udah belajar ajrumiyah di murojaah. Nah, ini khairal muamalah. Sama kayak antum mengatakan daraba zaidun amran ya ahsana darab ahsana darbin ahsana darbin. Apa i'rabnya ahsana? Maf'ul mutlaq. Ya. Terus wa yaqulu khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa hadha sayyidun ma'rufun min siratihi min siratihi fala ahadun fala ahada fala ahada yusawi ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi hajjihi fa kaifa yakunu khairan minhu. Faman za'ama anna ahadan ahsana minar rasuli ahsanu khabar anna ahsanu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam hadiyan faqad kafarol kufra al akbar al akbari kufral akbari kufra faqad kafara al kufra al akbar na'at dari al kufra. Al kufra berarti i'rabnya apa? Maf'ul maf'ul mutlak, maf'ul bih lagi. Terus jalan keluar dong makhraja. Al-mukhrija. Al-mukhrija. khuruja minal billati. Wal mas'alatu tsaniyatu man i'tamada an haka anna haka bagoi hukma anna hukma ghairil ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam ansalu min hukmihi faqad kafara li anna rasul sallallahu alaihi wasallam mablagun muballighun anillahi fa hukmuhu alaihi salatu wassalamu hukmun sadirun minallahi azza wa jalla. Hasbun cukup. Tadi Pak ya, kalau anna ina itu isimnya itu enggak mungkin dari fi'il. Ya, anna ina itu hukumnya adalah dari isim. Dari isim. Nah, kalau mubtada memang isim dari inna ana itu mubtada. Makanya inna ana itu min nawasikh mubtada khabar. Kalau mubtada memang dia isimnya boleh sharih atau muawwal bi sharih. Kayak muawwal bi sharih contohnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Takdirnya apa? Siamukum khairul lakum. Ya, an ya, dan yang fi'il yang dimasukinya fi ta'wil masdar. Shoma yasumu siam. Nah, tapi kalau isim anna inna enggak. Ya, isim anna atau inna enggak. Dia mesti isim sharih. Dia mesti isim sharih. Nah, makanya enggak boleh ada kemungkinan fi'il. Nah, ketika dibaca tadi mana tadi? Ada hukumnya. Anna hakama. Ini hakama kan fi'il, fa'ala enggak mungkin. Berarti ini adalah isim. Anna hukman. Nah, berhubung dia mudhaf maka hukma gitu. Ya. Nah, mudah insyaallah ya. Kata dikahadihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'a ahli baitihi. Demikian pula dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi beliau terhadap keluarga beliau, istri beliau. Ya. Kalau disebut secara mutlak ahlun ahlu bait itu pasti kemana? Istri. Istri. Karena sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'a ahli baitihi khairal muamalah. Beliau berinteraksi dengan istri beliau dengan sebaik-baik interaksi. Yaqul khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga istrinya dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Ya. Paling baik. Padahal istrinya Nabi berapa? Banyak. Ini udah istrinya satu. Berinteraksi sama istrinya buruk. Waduh. Istrinya padahal cuma satu. Nah, apa dia? Nah. Apalagi kalau sampai KDRT, ya Allah. Udah ngaji KDRT. Nah. Ini parah ini. Kayak ngerti enggak? Nopal KDRT. Ngaji KDRT. Ngaji apaan sih? Kok ngaji KDRT? Ya. Hadza syai'un ma'ruf. Ini adalah sesuatu hal yang diketahui min siratihi dari biografi beliau sallallahu dari sirah beliau. Fala ahada yusawi ar-rasul sallallahu alaihi. Maka tidak ada seorang pun yang menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam fi hadihi dalam petunjuk beliau. Fa kaifa yakunu khairan? Ah, gimana coba ada yang lebih baik daripada beliau? Gimana coba? Siapa? Fa man za'ama anna ahadan ahsanu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ahadiyan faqad kafara. Maka barang siapa yang menyangka bahwa ada orang lain yang lebih baik daripada rasul petunjuknya, maka dia kafir. Kafir bukan kafir asghar ya ikhwan. Ini ijma ulama. Faqad kafara al-kufra al-akbara al-mukhrija minal millah. Maka sungguh dia telah kafir dengan kafir akbar yang mengeluarkan dia dari agama ini. Nah, dia menyangka ada petunjuk lain yang lebih baik daripada rasul. Ini enggak main-main ini. Kafirnya kafir akbar, makanya dimasukkan oleh Syekh di sini pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Ya, bahaya ini. Lihat zaman sekarang kaum muslimin, anak-anak mudanya maupun orang tuanya yang terkontaminasi oleh kaum kafirin dari kalangan liberalis, ya, dari kaum kafirin dari kalangan sekuleris, kaum kafirin dari kalangan sepilis lah, sekuler, pluralis, liberalis, atau yang semisal dengan mereka. Kaum muslimin dicekoki person-person yang bukan selain bukan Rasulullah SAW sebagai sosok kedua hasanah, tauladan, ya segala macam. Bahkan orang-orang kafir dijadikan sebagai rujukan untuk bersikap, untuk ya dijadikan sebagai ya, apa acuan ya, dalam menjadi kehidupan. Dimasukkanlah tokoh-tokoh, misalnya tokoh yang paling berpengaruh di dunia nomor satu siapa? Rasulullah nomor sekian, kurang ajar. Hah? Nomor satu siapa? Dimasukkanlah siapa tokoh-tokohnya? Nah, Allah musta'an. Nah, ini kekufuran. Nah, kemudian masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Man yataqada anna hukma ghairi ar-rasul sallallahu ahsanu min hukmihi faqad kafara. Itu siapa yang meyakini bahwa hukum selain Rasul lebih baik daripada hukum Rasul, maka dia kafir. Lianna Rasulullah SAW muballighun anillah, karena Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah. Fa hukmuhu sallallahu hukmun sadirun minallah, maka hukum yang dibawa oleh Rasul adalah hukum yang bersumber dari Allah. Sampai sini ya. Nah, coba dibaca ya berikutnya di sini. Nah, coba Dimas. Taqabbulu masdarin wajibu fayajibu fa'il dari yajibu taqabbala ya taqabbalu taqabbulan taqabbu tafa'ul terus yukirruhu la yukirruhu ala al-fata'i bal yubayyinu lahu bal yata bal yubayyinu bal yubayyinu bal yubayyinu lahu as-sawaba wa la yajuzu al-i'tirada i'tirada i'tirada fa'il dari yajuz bal yajuzu al-i'tiradu ala hukmihi hasbuk juga. Nah, dari mana tadi Dimas bacanya? Ya, kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaika al-kitaba bil-haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kitab dengan hak agar engkau ya, mengadili, menghukumi di antara manusia bima araka Allah. Dengan apa yang Allah perlihatkan, tapi maknanya sih bukan perlihatkan, tapi dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Allah Ta'ala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah, ya, maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka Rasulullah SAW innama yahkumu bihukmillah, Rasul hanyalah berhukum dengan hukum Allah, wa bima arahullah, dan dengan apa yang Allah perlihatkan, wahyukan kepada beliau. Walam yakul bima ra'aitu, dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan dengan apa yang aku pandang, yang aku lihat. Dan menurutku enggak pernah demikian. Wa qala bima arakallah, bal qala, selalu bahkan Allah berfirman bima arakallah, dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Fa yajibu taqabbulu hukmihi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib menerima hukum beliau sallallahu alaihi wasallam bitaslim, dengan berserah diri, wal inqiyad, dan dengan tunduk kepatuhan. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yuminun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan kau hakim terhadap perkara yang mereka persisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati di dalam kalbu mereka ada keberatan dari apa yang telah engkau putuskan. Wayusallimu taslima, dan mereka berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, fahuwa yaqdi bihukmillah, maka beliau sallallahu berhukum dengan hukum Allah, walau akhta'a fi ba'dil ijtihadat, walaupun beliau keliru dalam sebagian ijtihad beliau. Ya, semisal keliru ketika seorang datang kepada beliau bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi, maka beliau mengatakan datang besok. Ya, kemudian besoknya ternyata Rasul SAW enggak dapat kabar juga dari Allah. Ya, Rasul lupa mengucapkan insyaallah. Ya, maka Allah Ta'ala firmankan, ya, wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ini ijtihad beliau keliru. Ya, beliau keliru. Ini Allah tegur. Ya, Nabi SAW sedang berdakwah kepada pemuka musyrikin Quraisy. Datang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, tua, renta. Maka Rasul abasa, ya, bermuka masam, watawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepada beliau, Allah tegur. Turun ayat itu. Nah, ini ijtihad beliau, Allah tegur. Fa inna Allah la yukirruhu 'anil khata'i, Allah tidak pernah membiarkan beliau berada di atas kesalahan. Bal yubayyinu lahu as-shawaba, bahkan Allah selalu menjelaskan kepada beliau kebenaran, sehingga yang keliru tadi menjadi mansukh. La yajuzu wa la yajuzu al-i'tiradu ala hukmihi, maka tidak diperkenankan menentang hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, tafadhal Agus baca. Dari mana? Kama qala ta'ala. Ya Agus baca. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka tidak patut bagi seorang mukmin, tidak patut juga bagi seorang mukminah, idza qala Allahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah ketetapan, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ternyata seorang mukmin atau mukminah ini ayakuna lahum al khiyaratu. Mereka punya pilihan lain, opsi lain. Ya, selain perintah ketetapan Allah tadi. Min amrihim, dari perkara mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang bermaksiat, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang kepada Rasul kepada kalian, yang apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, Rasul datang kepada kalian membawa sesuatu hal, fakhudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang terhadap kalian, fantahu, maka berhentilah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya, adab, ikabnya, hukumannya. Allah Ta'ala berfirman, wa mayantiqu anil hawa, dan tidaklah dia yantiqa, berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Namun tidak lain, apa yang dia bicarakan adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Maka sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, wahyun min Allah, adalah wahyu dari Allah. Ya. Was sunnatu tufassirul Qur'ana, sedangkan sunnah itu adalah yang mentafsirkan Qur'an. Wa hiya al-wahyu, dan Qur'an dan sunnah itu juga wahyu. Wal masdaru tsani ba'dal Qur'an, dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Qur'an. Fa yajibu ihtiramuha, maka wajib memuliakannya, kahtiramil Qur'ani, sebagaimana dimuliakannya Qur'an. Fa yajibu qabuluha kaqabulil Qur'an, maka wajib diterima sebagaimana menerima Al-Qur'an. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dahulukan Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha samiun alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah. Terus baca. Ya. Al-Bar. Wajibu ala muslimi an yatalaqqal ahkama min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la yahkumu fi shay'in bi ra'yihi an mujarradi an ad-dalili aw istihsanihi bal yatalaqqal ahkama min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa la yajuzu lahu an yuqaddima qawla fulanin ala qawlillahi wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam. فمن فعل ذلك فقد قدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يؤمن أن يؤمل أقله وفكره أو أن يقبل رأي غيره يقبل رأي غيره مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب اعتقاد أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب وأن ما خالفهما هو الباطل. هذه عقيدة يعتقدها المسلمون. فمن اعتقد أن حكم المخلوق أحسن من حكم الله عز وجل أو أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فقد كفر، وهذا من نواقض الإسلام. حسب. نعم. كتب اليوم واجب bagi setiap muslim أن يتلقى الأحكام. Untuk bertalaki, mempelajari hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, wala yahkumu fi syai'in, janganlah dia menghukumi, memvonis fi syai'in, perkara apapun, biro'ihi, dengan pendapat dia, al-mujarrad ani dalil, yang itu ternyata kosong dari dalil, yang hampa dari dalil. Awistihsanihi, atau dari anggapan baik dia. Walitalaqa al-ahkama min kitabillahi wa sunnati rasulih. Namun dia bertalaki, ya, terkait hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan dari sunnah rasulih. Wala yajusulahu ayyu mala aqluhu wa fikruhu. Diperkenankan bagi dia agar wala yajus, wala yajusulahu ayyu qaddima qawla fulan, maka tidak diperkenankan bagi dia untuk lebih mendahulukan ucapan sipulan ala qawlillahi wa qawli rasulih sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ucapan Allah, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. mana lagi tadi? Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan tersebut, faqad qaddama baina yadillahi wa rasulih, berarti dia telah mendahulukan ya daripada Allah dan Rasulnya. Wala yajuz lahu, ya, tidak boleh juga bagi dia, an yu'mala aqluhu wa fikruhu, yaitu akal dia, pikiran dia yang diterapkan. Au an yaqbala ra'ya ghairihi, atau dia malah menerima pendapat selain Rasulullah SAW, mimma mukhalifu kitabillahi, dari hal-hal yang menyelisihi Al-Qur'an wa sunnati Rasulih SAW. Yajib i'tiqadu anna hukmallahi wa rasulih huwa al-haq wa shawab, wajib meyakini bahwa hukum Allah, hukum Rasul itu yang benar, yang hak dan benar. Wa anna ma khalafahuma huwa al-batil, dan bahwasanya yang menyelisihi selain keduanya adalah batil. Hadihi aqidatun ya'taqiduha al-muslimu, inilah akidah yang seorang muslim meyakininya, berakidah dengannya. Faman i'taqada, maka barang siapa yang meyakini, anna hukmal makhluki, bahwa ada hukum makhluk, asalu min hukmillah, yang lebih baik daripada hukum Allah, wa anna hukma ghairi ar-rasul s.a.w. ahsanu min hukmihi, faqad kafara. Siapa yang meyakini ada hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, bahwa hukum selain Rasul lebih baik daripada hukum Rasul, maka dia kafir. Wahada min nawakidil Islam, ini adalah bagian dari pembatal keislaman. Baik. Al-mas'alatu al-hukmi bi ghairi ma anzalallah. Ini masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Masya Allah. Ngantuk ya? Hah? Ngantuk gak? Apa saya aja ngantuk? Mana Pak Anwar? Ngantuk juga? Masya Allah. Enggak ngantuk, ngantuk ini belum ngopi dari pagi. Sahur lupa ngopi kan. Ya, apa Rebi takkan tua katanya. Untuk itu. Taib. Ya, masalah tu al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Panji. وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمان قد مضى، وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب الوقت الحاضر كما يقولون، فهذه ردة عن دين الإسلام. فالذي يرى أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به في هذا الوقت، وإنما يؤتى بأحكام وأنظمة تناسب الوقت بزعمه، فهذا كفر لله عز وجل، لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ويجب أن يعتقد أن يعتقد هذا. فإن كان لم يتبين له صلاحيتها فهذا من نقصه هو، ومن نقص إدراكه لا من نقص الشريعة. وهناك من يقول إن تطبيق الحدود ورجم الزاني ورجم تطبيق الحدود، رجم itu kemana maksudnya, ke tatbik atau al hudud? Hah, bisa kedua-duanya, boleh maksud ke isim inna juga enggak apa. Terus rajm azani wa qad ayyani sariq وقتل المرتد، إن هذه أحكام قاسية لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور الذي تطورت فيه أفكار الناس وعقولهم، فلا يناسب أن تطبق الحدود ولا أن يقوم ولا أن يقام. Di mana al-mas'alatu fil hukm, al-mas'alatul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Masalah berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain apa yang Allah turunkan. Ana man zama anna al-waqta qad taghayyara. Maka barang siapa yang menyangka bahwa zaman, waktu zaman ini qad taghayyara, telah berubah. Wa anna hukmal kitabi was sunnati kana fi zamanin qad mada, sedangkan berhukum dengan Quran dan Sunnah itu pada suatu zaman yang sudah berlalu, sudah lewat. Wa annal hala, adapun saat ini fil waqtil hadiri, saat ini zaman now, yaqtadi ayyuta bihukmin yunasibul waqta al hadiri al hadira. Kalau zaman sekarang ya butuhnya itu adalah didatangkan sebuah hukum, diberikan sebuah hukum yang cocok dengan waktu saat ini. Kama yakulun fahadihi ridatun, maka ini adalah kemurtatan andinil Islam. Jadi kami Islam enggak main-main ini. Lawazimi murtad. Falladhi yara annahu masyariati, ada penorang yang berpendapat bahwa hukum syariat la yatanasabu la yunasibu al-amala bih fi hadzal waqti. Atau falladhi yara anna hukma syariati, orang yang berpendapat bahwa hukum syariat la yunasibu al-amala fi hadzal waqt. Al-amal fa'il apa maf'ul? Bisa fa'ilnya. Pelaksanaannya tidak cocok. Nasaba yunasibu lazim ya. Terkadang muta'adi juga. Terkadang muta'adi juga. Pelaksanaannya, penerapannya, amalnya bihi dengan hukum syar'i tadi tidak cocok di zaman sekarang. Innama yu'ta bihakamin. Namun zaman sekarang itu ya diberikan yu'ta, didatangkan hukum-hukum anzimatin dan nizam-nizam, sistem-sistem yang tunasibul waqta, yang selaras dengan waktu. Ya, selaras dengan waktu saat sekarang. Bisa mihim dengan sangkan mereka faqad kafara billahi azza wa jalla. Berarti orang tersebut kufur kepada Allah azza wa jalla. Hah? Yang mana sih saya bacanya? Ngantuk ini. Fa hadza kufrun billah azza wa jalla. Li'anna syari'ata salihatun. Maka ini adalah kekufuran kepada Allah. Karena syariat itu salihatun, selalu sesuai, cocok di kulli zamanin wa makan. Ya, cocok dengan setiap zaman, dengan setiap tempat. Ila antakuma sa'atu, sampai tegak hari kiamat kelak. Wa yajibu an ya'taqida hadha. Maka seorang muslim harus dia meyakini hal ini. Fa in kana lam yatabayyan lahu salahiyatuha, apabila belum nampak bagi dia, belum jelas bagi dia ya salahiyatuha, kesesuaiannya ya antara hukum Allah dengan waktu, kapanpun, dimanapun, ya itu fahada min naqsihi. Maka ketika dia tidak, belum nampak bagi dia kesesuaian antara hukum Allah dengan setiap zaman, maka yang kurang itu adalah dari diri dia. Wa min naqsi idrakihi, kurangnya dia dalam menangkap, kurangnya dia dalam mengetahui. La min naqsi syariah, bukan kurang itu adalah syariat. Syariat sudah sempurna. Saya dipahami sini ya. Wa hunaka man yaqul, nah ada orang yang berkata inna tatbiqal hudud wa rajmaz zani wa qad ayyadi sariki wa qad lad murtadi inna hadhihi ahkamun, inna hadhihi ahkamun, inna hadhihi ahkamun, inna hadhihi ahkama qasiyatin. Ya, inna hadhihi khabar ya, inna hadhihi ahkamu atau ahkamun qasiyatun. Ngantuk ini ya Allah. Lu ngopi ya. Sahur lupa ngopi ya. Mana sih? Aduh. Jangan sampai liar ini. Ulang. Hunaka man yaqul. Nah, ada orang yang berkata inna tatbiqal hudud. Sesungguhnya penerapan had-had hukuman yang diterapkan ya di dunia bagi para pelanggar, warajmazani, merajam orang yang berzina, waqat ayya disarik, memotong tangan orang yang mencuri, waqatal murtaddi, dan membunuh orang yang murtad, ya inna hadihi ahkamun qasiyatun, maka ini semua adalah hukum-hukum yang qasiyah. Qasiyah itu zulmah, ya, zolim, ya, yang kejam, yang begitulah bahasa mereka. La tatanasabu ma hadha az-zamani al-mutatawwiri alladhi tatawwarat fihi afkaru an-nasi wa aquluhum. Maka la tatanasabu, hukum-hukum syariat ini enggak cocok ma hadha az-zamani, dengan zaman ini yang mutatawwir, yang canggih, yang maju, modern, ya. Alladhi tatawwarat fihi afkarun nas, yang di zaman ini ya pemikiran manusia telah maju, wa uquluhum telah maju. Ya, fala yunasibu, maka ya, atau fala yunasabu, tidak cocok lagi antutabbaqa alhududu, untuk diterapkan had-had tadi. Wala, ini udah dibaca belum? Belum. Coba dibaca sini. Fikri, fikri. Mana? Fikri. Wala an yuqama, wala an yuqama al-qisasu ala al-qatili li'annahu wahshiyatun, wahshiyatun. Tasduru qasirun wa ghayru an yahkuma bi syari'ati insya'a hakama bisyariati anam hasbuk. Dari mana Fikri bacanya? Fikri hah? Wala an yuqama al-qisas, nah, jangan ditegakkan qisas al-qatil bagi sang pembunuh. Kenapa? Li'annahu wahsyiyatun, karena kisos itu kejam ya, wahsyiyah, kejam ya. Fahadihi al-maqalat allati tasduru min ba'din munafikin riddatun wadihatun an dinil Islam. Maka ini ucapan-ucapan yang muncul berasal dari kalangan sebagian munafikin, maka inilah kemurtatan yang sori, yang wadihah, yang jelas ya dari agama Islam. Li'annahu i'tiradun, karena ini adalah penentangan ala hukmillah, terhadap hukum Allah. Wa'tibaru anna hukmallahi, dan juga ini adalah anggapan bahwa hukum Allah qasirun, terbatas, wairu munasibin, tidak cocok ya, bagi zaman dia, bagi tempat dia, fahadihi fahada riddatun sharihatun ya andinil Islam. Makanya jelas kemurtatan yang nyata dari agama Islam. Kadzalik, demikian pula orang yang menyatakan innahu mukhayyarun baina ayyahkuma bisyari'ah wa ayyahkuma bil qawanin. Oh, dia itu diberi pilihan, boleh. Dia boleh berhukum dengan syariat, boleh berhukum dengan qawanin, undang-undang buatan manusia. Insya hakama bisyari'ah wa insya hakama bil qawanin. Apabila dikehendaki dia berhukum dengan syariat, apabila dikehendaki dia berhukum dengan qawanin, undang-undang buatan manusia. Sampai sini ya? Ya. Nah. Ya, berikutnya. Tafadhal ya, Syekh Wardono. فالذي يقول هذه المقالة مقالة إيربنيا با بدل dari هذه هذه إيربنيا با ها مقول بالقول منصوب مقول بالقول bukan مفعول به مقول بالقول منصوب dah saya paham di sini terus ulang-ulang di anna apa? Di anna hukum Allah laisa fihi khiyar. Tarakahu. Mulzamun. Hukmullahi terus lanjut. Nah, yusalihu itu wazan apa itu? Yaslihu wazan apa? Ada dua aja. Solahai yasluhu, satu lagi apa? Aslaha yuslihu. Nah, ini cocoknya apa? Yuslih. Terus. An-nasa maf'ul bih itu. Ada huruf jarnya. Mana ada? Di mana enggak ada? Hah? Aslaha yuslihu itu fi'il muta'addi. Ya. Fi'il muta'addi. Ya. Di buku itu ada huruf jarnya. Cetakan apa itu? Cetakan Mesir. Yang Saudi yang sama kayak saya ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ini yang benar. Mahal buku kita sih soalnya. Buku antum berapa belinya? Hah? 15.000. Fauzi, antum yang Mesir apa Saudi? Saudi. Saudi. Ah, enggak ada mbaknya kan? Ah, tuh, begitu. Nah. Ya. Ya, terus. Tadi siapa tadi? Illa hukmullahi. Apa irabnya hukmu? Apa irabnya hukmu Wardono? Apa? Pengecualian. Mustasna. Lah. Kalau mustasna ya mansub. Ah. Apa irabnya di sini? Ihsan. Ihsan. Naibul fa'il ngaco. Badal. Badal golat. Yang benar yang mana? Ah, Albar apa? Fa'il ala hasabil awamil. Mustasna kan ada tiga. Mustasna bi'illah. Wajib mansub. Kalau kalamnya tam, mujab. Tam, mujab. Kedua, dua. Boleh dua. Boleh rofa, boleh nasab, rafa sebagai badal, kalau nasab sebagai mustasna. Dari yang mana? Dari kalam yang tam ghairu mujab manfi. Nah, yang berikutnya ketiga itu apa i'rabnya? Ala hasabi al awamil, sesuai dengan amilnya. Kalau enggak ada fa'il jadi berarti marfu. Berarti ini i'rabnya apa? Wala yuslihun nasa illa hukmu hukmullahi. Terus hasil cukup. Nah, dari mana tadi bacanya tuh? Kadzalika qala. Mana sih? Falladhi yaqulu hadhihi al-maqalata. Itu. Maka orang yang mengucapkan ucapan ini bahwasanya boleh berhukum dengan hukum Islam, boleh berhukum dengan hukum syariat Islam, maka yang mengucapkan kalimat ini murtadun an dinil Islam. Dia murtad. Boleh-boleh saja berundang-undang dengan berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Boleh kata dia, murtad berarti. Di anna hukmallahi laisa fihi khiyarun, karena hukum Allah enggak ada pilihan di situ. Man syaa'a akhadhat wa man syaa'a taraka. Siapa yang pengen dia ambil, dia siapa yang tidak pengen dia tinggalkan, enggak bisa. Bal hukmullahi mulzamun, bahkan hukum Allah itu adalah sesuatu yang diharuskan. Allah Ta'ala berfirman, wa'anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum, dan berhukumlah dengan diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan kepada kau, dan janganlah ikutilah hawa nafsu mereka. Fahukumullah mulzam, maka hukum Allah mulzamun, sesuatu yang diharuskan. Wa la yuslihun nasa illa hukmullahi, dan tidak ada yang dapat membereskan memperbaiki manusia kecuali hukum Allah. Raisal amru bil khiyar, maka di sini perkara bukan pada masalah pilihan boleh memilih, enggak ada pilihan di situ. Wajib berhukum. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amra ayakun lahum al khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'idah. Ini ayat ini udah tadi dibaca. Nah, fal hukmu bima anzalallah. Ini ya. Coba siapa Nugraha. Nau'un an yakhdu'u يساويه أو أفضل من ولا يظن أحد أن الأمر بالخيار وأن الناس أحرار وأن الناس أحرار التفكير تقفيري تكفير bukan takfiri tafkiri tafkiri wa ma ashbaha zanadiqah ba'du zanadiqati wal munafiqina wal almaniyin alladhi yaquluna hadhihi الذي يقول هذه المقالة قد كفروا. ترس لأنهم لا يمتثلون حكم الله سبحانه وتعالى ويتكبرون على حكم الله عز وجل. وكذلك من يقول إن حكم الله حق ولكن لا يلزم التزام به. حسبك. cukup nah. Masya Allah. Udah azan belum? Hah? 5 menit lagi. Aduh, Masya Allah. Dari mana tadi bacanya? Siapa? Nugraha. Al-hukmu bima anzalallah nau'un min anwa'il ibadah. Maka berhukum dengan hukum Allah adalah bagian dari jenis ibadah. Ya. Karena menyerahkan hukum kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Kalau diserahkan kepada tagut berarti memberikan ibadah kepada tagut, kepada selain Allah. Ya, maka ini disebut sebagai syirik. Ya. Fa yajibu 'alal ibadi kullihim ay yakhda'u li hukmillah azza wa jalla. Maka wajib bagi para hamba agar mereka semuanya ya patuh kepada hukum Allah azza wajalla. Wa ya'taqidu annahu la syai'a, dan dia mesti meyakini bahwa tidak ada satu apapun yusawihi yang dapat menyamainya. Wa afdal minhu, dan lebih afdal dari hukum Allah. Fala yadhunnu ahadun, maka seseorang janganlah dia menyangka annal amra bil khiyar, bahwasanya perkara ini adalah pilihan. Wa annan nasa ahrar, manusia itu ya bebas mereka, kahuriyati ra'yi, semisal bebas kebebasan berpendapat, wa hurriyati tafkiri, kebebasan berpikir, umasbah dalik dan yang lainnya, mimma yunadi bihi ba'duz zanadiqa wal munafiqin wal almaniin, sebagaimana yang diserukan oleh sebagian orang-orang zindik, munafik dan sekularis. Falladhi yaqulun, falladhina yaquluna hadhihi al-maqalata qad kafaru. Falladhi yaquluna hadhihi al-maqalata qad kafaru. Maka barang siapa yang mengucapkan ucapan tersebut, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa? Li'annahum lam yamtasilu. Li'annahum la yamtasilu, karena mereka tidak melaksanakan hukum Allah. Wa yatakabbaruna, mereka justru takabur ala hukmillah, terhadap hukum Allah. Ya cukup dulu ya persiapan adat nanti. Almaniyin sekuler, Almaniyah itu sekulerisme. Nah Almaniyun, Almani orang yang berpaham sekuler. Ini bahasa kontemporer. Ya. Lanjut lagi habis zuhur insyaallah.